kami mendengar dan siap mentaati. Darahku dan bukan agamaku. Barakallahu fikum. Nanti akan ada keterangan dari Imam Al-Ajuri maksud ucapan beliau. Qala akhbarana Abu Zakaria Yahya ibnu Muhammad Al-Hannani Al-Hannai. Qala haddathana Muhammad ibnu Ubaid ibni Hisab. Qala haddathana Hammad ibnu Zaid. Qala haddathana Laith an Ibrahim ibni Abdul A'la an Suwaid ibni Ghaflah qala qala li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu la adri la'allaka an takhallafa ba'di. Barakallahu fikum. Saya tidak tahu, tapi mungkin saja engkau akan tertinggal setelahku. Artinya mungkin saja umurmu lebih panjang daripada aku. Barakallahu fikum. Nah, ini menambahkan keterangan dari lafaz sebelumnya. Iya, barakallahu fikum. Nah, untuk menepis barakallahu fikum tayyib, mungkin adanya kesan seolah-olah Umar bisa meramal umur seseorang. Iya. Maka ditambahkan keterangan yang kedua, ucapan beliau la adri. Saya enggak tahu. Cuman mungkin saja, ya mungkin saja umurmu lebih panjang daripada umurku. Nah, maka Umar berpesan, kalau Suwaid, ya barakallahu fikum, lebih lama hidupnya daripada Umar, beliau berpesan fa'ati'il imama wa in ummira alaika abdun habasyiyun mujadda'un fa in zalamaka fasbir wa in harramaka fasbir wa in da'aka ila amrin tayyib yunqisuka fid dunyaka faqul sam'an wa ta'atan dami duna dini. Taatilah penguasamu walaupun seandainya ditunjuk menjadi penguasa engkau adalah seorang budak Habasyah yang mujaddah, yang cacat. Ya, barakallahu fikum. Naam. Seandainya dia menzalimimu, maka hendaknya engkau bersabar. Seandainya dia mengharamkan hakmu, hendaknya engkau bersabar. Seandainya dia menyeru engkau, mengajak engkau untuk sebuah perkara yang akan mengurangi duniamu, maka ucapkan, kami atau saya siap untuk mendengar dan mentaati. Darahku dan bukan agamaku. Barakallahu fikum. Naam. Athar barakallahu fikum Umar bin Khattab. Ini sahih min tariqil ula. Sahih dari jalan yang pertama. Wa amma tariqus tsaniyah, adapun jalan yang kedua, fafiha Laith ibnu Abi Sulaim. Ya. Qala haddatsana Laith an Ibrahim ibnu Abdul A'la. Laith di situ adalah Laith ibnu Abi Sulaim. Barakallahu fikum. Naam. Mukhtalit. Iya, barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, shaduqun ikhtalata jiddan. Tayyib Laits Ibn Abi Sulaim, ini adalah hukumnya dia rawi yang soduk pada asalnya, namun begitu parah ya kepikunannya, walam yutamayyaz hadithuhu, dan hadithnya yang nyampur tadi tidak bisa dibedakan. Naam, faturika, maka beliau pun ditinggalkan hadithnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Waqad rawa lahu Muslim wa rawa lahu Al-Bukhari ta'liqan. Imam Muslim dan juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Lais Ibn Abi Sulaim secara mu'allaq. Barakallahu fikum. Naam. Maksudnya mu'allak apa? Ahmad Padang. Hah? Tidak memiliki sanad. Sanad? Sanad beberapa perawinya dipotong, berarti disunat sanadnya ya. Nah, yaitu barakallahu fikum sanadnya dibuang. Barakallahu fikum, langsung menyebutkan sahibul qaul. Iya. Barakallahu fikum. Itu mu'allaq tanpa sanad. Baik. Fa hadithuhu mimma yataqawwa bi ghairihi. Dan hadisnya itu termasuk yang bisa dikuatkan dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga fal hadis hasanun, iya. Yeah. Sehingga hadis ini dihasankan. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, karena dikuatkan dengan jalan yang pertama tadi. Tayyib. Qala Muhammad ibnul Husain, berkata Muhammad ibnul Husain, yaitu Imam Al-Ajurri. Fa in qala qailun aish. Nah, aish. Barakallahu fikum. Katanya ini singkatan dari Ayyushay. Aish alladhi yahtamilu indaka qawlu Umara radhiyallahu anhu fima qalahu. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, apabila ada orang yang bertanya kepadamu, ya, aish, apa pendapatmu? Alladhi yahtamilu indaka qawlu Umar. Ya. Artinya bagaimana pendapatmu terkait dengan ucapan Umar ibn al-Khattab tentang apa yang beliau ucapkan? Ya. Kemungkinan apa menurutmu dari ucapan Umar di sini? Nah, menurutmu apa artinya? Bagaimana kemungkinan maknanya? Maka beliau berkata, qila lahu, katakan kepada dia. Tayyib, yahtamilu atau yuhtamalu wallahu a'lam an naqula man umira alayka min arabiyyin aw ghairihi aswad aw abyad aw ajami fa'ati'hu fima laysa lillahi fihi ma'siyatun wa in harramaka haqqan laka aw darabaka dhulman laka aw intahaka ardaka aw akhadha malaka fala yahmiluka dhalika ala an takhruja alayhi bisayfika hatta tuqatilahu wala takhruj ma'a kharijiyun atau ma'a kharijiyin yuqatilu wala tuharrid ghayraka ala al-khuruji alayhi walakin isbir alayhi. Kata beliau, dimungkinkan wallahu alam, Allah yang lebih tahu, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, di situ sebagaimana pernah kita sebutkan barakallahu fikum, bagaimana para ulama Rabbani mengajarkan kita ketika kita ingin menafsirkan kalam seseorang. Iya, barakallahu fikum. Nah, kita tidak bisa menjazm. Iya, maksudnya pasti ini. Pasti maksud pulaan itu seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, itu sudah barakallahu fikum tayyib salah. Iya, barakallahu fikum. Nah, tapi kita mengatakan sebagaimana yang dicontohkan oleh mereka para ulama. Wallahu a'lam, iya, ada kemungkinan maksud ucapan dia seperti ini. Barakallahu fikum. Itu namanya ad-daqiq atau tadqiq, ya, fi tafsir kalam. Ketelitian dan kehati-hatian dalam menafsirkan ucapan seseorang, barakallahu fikum. Nah, apalagi barakallahu fikum terkait dengan ucapan seseorang yang Anda ingin tarik kepada lawazim-lawazim yang ada. Ya. Ucapan dia itu mengharuskan seperti ini. Ucapan dia konsekuensinya seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, ya. Maka barakallahu fikum di antara adabnya adalah kita tayyib menyerahkan kepastiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Nah, karena bisa jadi barakallahu fikum apa yang kita tafsirkan itu salah, ya. Dan cukup banyak barakallahu fikum orang-orang yang menyesal karena dia sudah barakallahu fikum memastikan, ya, tayyib, memastikan penafsiran dari ucapan seseorang. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh orang yang berkata, barakallahu fikum. Nah, itu adab yang diajarkan oleh mereka para ulama Rabbani kepada kita ketika ingin menafsirkan kalam seseorang. Barakallahu fikum. Kata beliau, dimungkinkan dan Allah yang lebih tahu, barakallahu fikum, maksud dari ucapan Umar adalah, bisa kita katakan, kata beliau, barang siapa tayyib yang dikuasai atas dia atau ditunjuk penguasa atas dirinya, entah itu dari kalangan bangsa Arab atau bukan bangsa Arab, entah itu yang berkulit hitam atau berkulit putih, atau dia adalah orang ajam, maka sikap kita adalah fa'ati'hu, ya, taati dia dengan ketentuan fima laisa lillahi fi ma'siyah, selama tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah dalam mentaatinya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketaatan kepada barakallahu fikum penguasa itu tanpa memandang barakallahu fikum bangsa, tanpa memandang kulit, barakallahu fikum, tayyib, iya, tanpa juga memandang dia berasal dari bangsa Arab atau bukan. Ketika dia berhasil mencapai puncak kepemimpinan, barakallahu fikum, dan tayyib, barakallahu fikum, dia menguasai semuanya, maka kita wajib untuk mentaati dia, barakallahu fikum. Iya. Nah, seandainya dia mengharamkan hak Anda atau dia memukul Anda, menzalimi Anda, atau dia merusak kehormatan Anda, atau dia mengambil harta Anda, jangan ya hal tersebut membawa engkau untuk memberontak kepada dia dengan pedangmu, sehingga engkau akan berperang dengannya. Jangan pula engkau keluar bersama para pemberontak untuk memeranginya. Jangan juga engkau memprovokasi, yaitu harid, itu memprovokasi. Ya, jangan juga engkau memprovokasi orang lain untuk keluar bersama dia. Barakallahu fikum. Ya. Dia enggak ikut perang, enggak ikut rame-rame, tapi dia tugasnya memprovokasi, sama saja. Akan tetapi kata beliau, hendaknya engkau sabar ya dalam menghadapi itu semua. Barakallahu fikum. Jadi itu ihtimal yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri dari makna ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya ketika ditunjuk seorang penguasa, barakallahu fikum, yang bagaimanapun bentuk dan rupanya, maka kita wajib untuk mentaatinya. Ya, barakallahu fikum. Selama tidak ada unsur maksiat. Walaupun dia tidak memberikan hak kita, barakallahu fikum, seandainya dia memukul kita, menzalimi kita, merusak harga diri kita, mengambil harta kita, jangan sampai itu membuat kita, barakallahu fikum, iya, terbawa sehingga memberontak kepada dia atau ikut-ikutan dengan orang yang memberontak, atau barakallahu fikum, kita hanya ikut meramaikan dari siapa? Provokatornya saja. Iya, jangan. Hendaknya kita bersabar, barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi tidak pernah saya mendapati keterangan, barakallahu fikum, ya dari kalangan salaf ketika menghadapi penguasa-penguasa yang seperti itu, enggak ada keterangan dari mereka yang isinya adalah apa? Berontak, demo, ganyang, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya, enggak pernah dapati. Iya. Kecuali da'i-da'i zaman sekarang. Barakallahu fikum. Dan nanti akan disindir oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, akan kita baca kalam beliau setelah selesai dari barakallahu fikum, kita membaca kalamnya Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Akan ada dari keterangan dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wara'ah wa syafa. Barakallahu fikum. Itu ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua kata beliau, waqad yuhtamalu ayyadu'uka ila tayyib munqisatin fi dinika min ghairi hadhil jihah. Dan ada kemungkinan kata beliau, penguasa-penguasa tadi menyeru engkau terhadap sesuatu yang bisa mengurangi agamamu, tapi dari sisi yang lain. Barakallahu fikum. Dzalika au bi darbin ma la yahillu darbuhu au bi akhdhi malin man la yastahiqqu an ta'khudha malahu aw bi dhulmin man la yahillu lahu wala laka dhulmahu. fala yasa'uka an tuti'ahu. Kata beliau, seperti contohnya penguasa tadi memerintahkan engkau untuk memukul ya, sesuatu yang tidak halal untuk engkau pukul. Barakallahu fikum. Atau pemerintah tadi, penguasa tadi memerintahkan engkau untuk mengambil harta seseorang yang tidak berhak untuk engkau ambil. Barakallahu fikum. Ya, hartanya. Atau penguasa tadi memerintahkan engkau melakukan kezaliman terhadap seseorang yang tidak halal engkau zalimi. Iya. Baik penguasa tersebut ataupun engkau sendiri tidak halal untuk menzaliminya. Maka janganlah, atau barakallahu fikum, maka iya, tidak leluasa bagimu untuk mentaatinya. Artinya jangan taati penguasa tersebut. Iya, ketika Anda dijadikan alat. Iya, ketika Anda dijadikan tangan bagi penguasa tadi untuk melakukan kezolimannya, barakallahu fikum, ya, atau untuk melakukan kejahatan-kejahatannya, jangan engkau taati. Fa in qala laka, kalau penguasa tadi berkata, la in lam taf'al ma amuruka bihi wa illa qataltuka wa darabtuka. Ya. Kalau penguasa tadi berkata, kalau engkau tidak mau mengerjakan apa yang aku titahkan kepadamu, maka aku akan membunuhmu. Kamu bunuh orang itu atau kamu yang aku bunuh. Lakukan. Iya, barakallahu fikum. Tayyib, atau aku akan memukulmu. Iya. Kamu cambuk dia, atau kalau tidak, kamu yang aku cambuk. Barakallahu fikum. Artinya di sini ada apa? Ikrah. Iya, ada unsur paksaan. Dan ikrahnya barakallahu fikum adalah ikrah yang mulji. Ya, paksaan yang serius, paksaan barakallahu fikum yang nyata, bukan sekedar menakut-nakuti. Barakallahu fikum. Nah, ya, sebelumnya sudah ada contoh. Ya, barakallahu fikum. Tayyib, disuruh oleh penguasa tadi tidak mau menuruti, maka langsung dihabisi nyawanya atau langsung dihajar sama al-guju-al-gujunya, barakallahu fikum. Antum melihat, sekarang giliran antum, barakallahu fikum, diminta untuk melakukan hal tersebut. Iya, barakallahu fikum. Nah, itu penguasa-penguasa yang jahat. Dia tidak mau mengotori tangannya untuk kejahatan yang dia lakukan, tapi dia memaksa orang lain untuk melakukan kejahatannya. Barakallahu fikum, iya. Nah, itu penguasa yang benar-benar jahat, barakallahu fikum. Baik. Anda benar-benar dihadapkan pada barakallahu fikum situasi yang sulit. Baik, barakallahu fikum, ibaratnya apa? Seperti memakan buah simalakama. Iya, dimakan salah, enggak dimakan sah. Salah, barakallahu fikum. Naam. Maka bagaimana sikap secara syar'i? Apakah kita cambuk saja itu orang? Terpaksa kok Ustaz. Kalau enggak saya cambuk, ya saya yang dicambuk. Kalau enggak saya bunuh, ya saya yang dibunuh. Kan terpaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Iya, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dalam keimanan. Apakah seperti itu? Fakul, maka katakan, kata beliau, dami dunadini. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq azza wa jalla. Maka kata beliau, tidak boleh antum taati. Iya, lebih baik darahku yang tertumpah jangan sampai agamaku yang tercoreng. Itu enggak bisa antum masukkan dalam bab ikrah. Iya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena barakallahu fikum bab ikrah itu masuknya kalau itu terjadi pada antum. Iya. Barakallahu fikum. Tapi kalau bab ikrah itu di barakallahu fikum dilimpahkan kepada orang lain, antara hak antum dan dia sama. Iya. Dia haknya terlindungi nyawanya, antum juga sama. Barakallahu fikum. Nah, ketika antum barakallahu fikum menghabisi nyawa orang tadi, berarti antum sudah barakallahu fikum tayyib melakukan hal iya yang melampaui batas. Barakallahu fikum. Maka bagaimana sikap yang benar? Barakallahu fikum. Ya, lebih baik kita yang barakallahu fikum terkena mudharatnya daripada orang lain. Iya. Barakallahu fikum. Nah, karena itu urusannya cuma sampai di dunia. Tapi kalau antum barakallahu fikum menghabisi nyawa orang tadi, iya, dalam keadaan dia adalah seorang muslim memiliki hak yang sama dengan Anda untuk hidup, barakallahu fikum, nanti urusannya di akhirat. Iya. Makanya kata Umar radhiyallahu an, ketika kita berada dalam kasus kondisi seperti itu, maka apa? Dami. Ya, dunah dini. Lebih baik darah saya yang barakallahu fikum tertumpah daripada agama saya yang tercoreng. Iya. Ketika antum bunuh orang tadi, antum melakukan kezaliman. Dan itu akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Iya. Barakallah. Tapi kalau antum barakallahu fikum mengambil sikap tegas, iya, tayyib, saya siap dengan konsekuensinya, barakallahu fikum, saya tidak mau membunuh dia. Barakallahu fikum. Nah, maka hanya selesai sampai di dunia saja. Iya, seandainya dia benar-benar membunuh engkau, barakallahu fikum, selesai. Iya. Barakallahu fikum. Naam. Dan penderitaanmu juga selesai. Barakallahu fikum. Nah. Dan itu juga barakallahu fikum akan barakallahu fikum memberikan pengaruh ya, athar barakallahu fikum baik pada penguasa tersebut barakallahu fikum atau juga pada yang lainnya. Dia akan mengambil pelajaran dari sikap Anda. Ya, menunjukkan Anda mengajari mereka barakallahu fikum yang pertama. Iya. Tayyib, untuk menjadi seorang yang berjiwa kesatria, barakallahu fikum. Tayyib, menjadi seseorang yang berjiwa besar, barakallahu fikum. Iya. Lebih baik mengorbankan darahnya daripada darah saudaranya. Iya. Itu akan memberikan pelajaran bagi yang lain, barakallahu fikum. Karena memang pada situasi dan kondisi seperti itu, kebanyakan manusia egois. Ya, dia akan lebih mementingkan kepentingan pribadinya, dia akan lebih mementingkan kepentingan perutnya, dia akan lebih mementingkan kepentingan keluarganya. Ya. Antum akan melihat manusia-manusia seperti itu pada kondisi seperti ini. Barakallahu fikum. Ketika Anda mampu mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu akan memberikan pelajaran bagi yang lain. Iya, barakallahu fikum. Ternyata pada kondisi seperti itu masih ada orang yang barakallahu fikum berjiwa besar. Iya, akan memberikan pelajaran bagi yang lain dan juga memberikan pelajaran pada penguasa yang zalim tadi. Iya, barakallahu fikum. Nah, ternyata masih ada orang-orang barakallahu fikum yang berjiwa besar, masih ada orang-orang barakallahu fikum yang iya tidak lebih mementingkan kepentingan dirinya daripada saudaranya. Ya, imma penguasa tadi barakallahu fikum akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, sehingga muncul rasa barakallahu fikum haibah, rasa segan dia kepada antum. Ya, rasa barakallahu fikum gentar dia kepada antum. Wah, ini orang luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu dampak positifnya barakallahu fikum. Banyak pihak. Iya. Dampak negatifnya paling antum barakallahu fikum, tapi itu sementara. Iya. Dan antum juga akan mendapatkan dampak positifnya barakallahu fikum. Itu bimbingan salaf. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamat ta'atu fil ma'ruf. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Natahbihal qadr. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu. Barakallahu fikum.